pedagang kaki lima yang menanggung hidup istri dan anak-anaknya. Berpenghasilan tak seberapa, tapi ternyata bisa naik haji memenuhi panggilan ilahi. Insya Allah.